Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, bahwa makna dari ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ketika beliau menyatakan pada pembatal yang ke-10 ini tentang al-i'radu an dinillah, berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, la yata'allamuhu wa la ya'malu bih, dia tidak mempelajarinya dan tidak beramal dengannya. Bahwa makna al-i'rab adalah al-insirafu anis syai', berpaling dari sesuatu, ma'a adami ar-raghbati fi, bersamaan dengan tidak ada keinginan sedikit pun, tidak ada keinginan sama sekali. Sementara makna bahwa la yata'allamuhu, dia tidak mau mempelajarinya, yakni tidak mau mempelajari agama dalam keadaan sama sekali tidak ada sedikit pun niatan dan keinginan di dalam hatinya untuk mempelajarinya. Bukan karena alasan malas atau karena alasan tidak adanya kemampuan. Maka yang seperti ini, sebagaimana kata beliau, wahada na'am la yakfur, tidak dikafirkan. Orang yang meninggalkan mempelajari agama dikarenakan malas atau karena tidak adanya kemampuan. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian kata Asy-Syaikh hafizahullahu taala Syekh Al-Fauzan, wa min haula man yunadunal ana bi tanqiyatil manahij ad-dirasiyah min al-ulum ad-diniyah. Di antara mereka sekarang ini ada orang-orang yang menyeru untuk membersihkan metode-metode pelajaran atau kurikulum-kurikulum pelajaran dari ilmu-ilmu agama dengan alasan dan prasangka bahwasanya mempelajari ilmu agama itu akan melahirkan sikap ekstrim, akan melahirkan sikap tasyaddud keras, menjadi orang yang bertindak radikal, atau bahkan sampai kepada tingkatan al-irhab, tindakan terorisme. Maka kita katakan, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, hadhihi kulluha batilah. Ini semua adalah prasangka-prasangka, bahkan tuduhan-tuduhan yang batil. Ketika dikatakan bahwa mempelajari agama akan melahirkan sikap ekstrim, akan melahirkan sikap radikal, lah. Lihatlah dalam perjalanan, sepanjang perjalanan waktu, sepanjang perjalanan sejarah Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang mereka menyibukkan dirinya dengan mempelajari ulumuddin, ilmu-ilmu agama, usulan wa furu'an, dasar dan na'am, pokok dan cabang-cabangnya. Mereka adalah orang-orang yang bersikap rahmah dalam kehidupan mereka. Bersikap rahmah dan mengedepankan kelembutan dan kasih sayang serta hikmah dalam dakwah mereka. Pernahkah kalian melihat? Pernahkah kalian mendapati Ahlus Sunnati wal Jamaah terlibat berbagai macam tindakan radikalisme terlibat berbagai macam tindakan terorisme? Tidak pernah. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkan hujjah dan alasan kalian serta bukti atas apa yang kalian tuduhkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah terlibat dan terkait dengan berbagai macam tindakan terorisme dan radikalisme. Jangankan sampai tingkatan itu, untuk membenarkan dan membolehkan tindakan radikalisme, terorisme dan berbagai macam bentuk kekerasan Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam perkara demonstrasi, itu mereka tidak membolehkan perkara yang demikian. Ahlus Sunnati wal Jamaah menyatakan bahwasanya demonstrasi adalah perbuatan haram, tidak dibenarkan. Apa dalilnya? Para ulama menyatakan bahwa di antara dalil yang menunjukkan tentang haramnya demonstrasi adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah aw wa sittuna syu'bah." Iman itu ada 70 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Maka cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Dan cabang tingkatan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Sementara malu itu bagian dari cabang iman. Perhatikan lafaz yang terkandung dalam hadis ini. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan bahwa termasuk bagian dari iman adalah imatatul adha 'anil tariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Sementara la syakka wa la raiba, tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya perbuatan dan tindakan demonstrasi adalah di antara bentuk perbuatan yang membuat gangguan di perjalanan. Ya tidak? Luar biasa berbagai macam naam kerusakan-kerusakan yang dimunculkan dari tindakan dan perbuatan demonstrasi, menyebabkan kemacetan di jalan. Bahkan para demonstran-demonstran itu tidak segan-segan naam merusak fasilitas umum, kendaraan-kendaraan pemerintah, atau naam toko-toko dan yang lainnya. Berbagai macam tindak kerusakan yang mereka adakan. Pernahkah kalian menyaksikan Ahlus Sunnati wal Jamaah terjun ke jalan-jalan melakukan perbuatan demonstrasi seperti ini? Untuk kemudian misalnya memprotes kebijakan pemerintah ketika menaikkan BBM. Tidak pernah. Ahlus Sunnah paling sabar dan paling taat dengan keputusan pemerintah, apapun kondisinya. BBM turun, walhamdulillah. BBM naik, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menentukan kadar rezeki kita masing-masing. Atau pernahkah kalian melihat dan menyaksikan Ahlus Sunnati wal Jamaah di mimbar-mimbar mencela dan mencaci maki pemerintah, atau dalam muhadarah-muhadarah mereka, atau bahkan dalam tulisan-tulisan mereka, untuk kemudian memprovokasi masyarakat menentang kebijakan pemerintah, menyelisihi pemerintah? Tidak pernah. Fa ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Maka sungguh betapa sangat batilnya berbagai macam tuduhan-tuduhan dan kedustaan-kedustaan yang dialamatkan kepada Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang tadi, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran kepada kita, dan semoga Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala dengan itu semakin memudahkan jalan dakwah ini. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Sehingga ini harus benar-benar difahami dengan hati yang jernih, pemahaman yang mendalam, agar tidak kemudian salah di dalam menilai dan salah di dalam menyikapi. Maka lihatlah, para asatidz Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam setiap muhadarah mereka, dalam setiap kajian mereka, daurah-daurah yang mereka adakan, tulisan-tulisan yang mereka tulis, justru yang ada adalah sikap sebaliknya, mendoakan rahmat bagi memerintah kaum muslimin dan memotivasi kaum muslimin untuk taat kepada waliul amr. Tidak pernah mereka memprovokasi masyarakat untuk menentang pemerintahnya. Sebut siapa nama para asatidz al-fudala hafizahumullah. Al-Ustaz Muhammad As-Sewet hafizahullah. Al-Ustaz Luqman Ba'abduh. Al-Ustaz Mukhtar. Al-Ustaz Askari. Al-Ustaz Afifuddin. Al-Ustaz Usama. Al-Ustaz Muhammad Sarbini. Dan seluruh para asatidz hafizahumullah. Dalam muhadarah-muhadarah mereka, kajian-kajian mereka, daurah-daurah mereka, justru yang ada adalah memotivasi kaum muslimin untuk taat kepada waliul amr dalam perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Demikian pula kata Asy-Syaikh Al-Fauzan. Wa kadzalika man yata'allamuhu walakin la ya'malu bih. Demikian pula orang yang mempelajarinya tetapi tidak mengamalkannya. Maka ini juga kufur dan murtad dari Islam. Ketika dia meninggalkan seluruh yang ada dalam agama ini tidak mau mengamalkannya. Naam. Maka yang demikian ini dia kafir dan murtad dari Islam. Tetapi dengan catatan bahwa itu rogbatan min. Karena ada keinginan dalam hatinya yang sama sekali tidak punya keinginan untuk beramal dan tidak punya sedikit pun keinginan untuk beramal. Naam, sehingga la budda minal amrain, mesti keharusan terhadap dua perkara, ta'allumu umuri din, mempelajari urusan agama, yaitu perkara-perkara yang tidak akan tegak agama seorang hamba kecuali dengannya. Wal amru tsani, dan perkara yang kedua adalah al amalu biha, beramal dengan ilmu yang telah dia pelajari. Bahkan ikhwani barakallahu fikum, al ilmu wal amal itu adalah qarinan, dua teman sejawat yang tidak pernah terpisahkan. Allahu jalla subhanahu wa ta'ala arsala rasulahu bil huda wa madha wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus rasulnya bil huda wa dinil haq, dan dijelaskan para ulama bahwa al huda itu maknanya adalah al ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Sementara wa dinil haq maknanya adalah al amalus salih, amalan salih. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan dengan ilmu saja. Atau Rasulullah alaihi salatu wassalam diutus sekedar untuk beramal saja. La. Tetapi mengumpulkan dua perkara ini sekaligus. Al-ilmu wal-amal. Bil-huda wa dinil haq. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Sehingga orang-orang yang mereka sekedar mengambil ilmu wa taraku al-amal, dan mereka meninggalkan amalan, hum al-maghdub alaihim. Mereka adalah orang-orang yang Allah Jalla wa'ala murka kepada mereka dari kalangan orang-orang Yahudi dan yang menempuh jalannya orang-orang Yahudi. Sementara orang-orang yang mereka hanya beramal, watarakul ilm, dan mereka meninggalkan ilmu, tidak mau belajar, mengamalkan agama di atas kejahilan dan dolal, fahaulahumun nasara wa man naha nahwahum wa man salaku maslakahum. Mereka adalah orang-orang Nasrani dan yang menjalani jalannya orang-orang Nasrani. Fa ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Mereka menyatakan, kata Syekh hafizahullahu taala, jika engkau telah beramal, maka ilmu itu akan datang kepadamu dengan serta merta tanpa harus belajar. Subhanallah. Ada sebagian contoh yang sangat menggelikan dari sebagian kelompok yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, mereka menyatakan bahwasanya seseorang itu untuk mengenal kebaikan, tahu yang baik dan yang buruk, tidak harus belajar. Kenapa? Coba kalian perhatikan kucing. Kucing, kalau dia mendapati makanan, yang makanan itu adalah miliknya orang, dia akan mengambil secara sembunyi-sembunyi dan berhati-hati. Ini karena dia tahu ini tidak boleh, ini mencuri. Tapi coba kasih dia makanan, sengaja tuan rumahnya ngasih sapiring, enak, dia tidak perlu sembunyi-sembunyi. Berarti untuk mengenal yang baik dan yang buruk tidak harus belajar. Kucing saja tahu. Loh, terus saya tanya, kamu kucing apa bukan? Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Yang seperti ini, syubhat yang menyatakan bahwasannya ketika engkau beramal, maka Allah Jalla subhanahu wa ta'ala akan mengaruniakan kepadamu dengan serta-merta ilmu tanpa harus belajar. Maka Syekh menyatakan bahwasanya, fahadha huwa qawlu sufiyah qadiman wa hadithan. Ini ucapannya orang-orang sufi dahulu sampai yang sekarang. Sejak zaman dahulu sampai hari ini. Mereka adalah orang-orang yang zuhud dari ilmu, tidak butuh kepada ilmu. Naam. Bahkan mereka menyatakan bahwasanya, nah, mereka akan langsung mendapatkan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala tanpa melalui perantara para ulama, para asatidah, ahlul ilm yang mengajarkan ilmu kepada mereka. Fahadha wallahi dalalun na'am mubin. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Dan yang dimaukan dari seseorang belajar ilmu, hakikatnya adalah dalam rangka beramal. Ini juga yang harus diperhatikan dan disadari. Bahwa kita mempelajari ilmu dengan kesungguhan yang luar biasa, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, maka puncak yang diharapkan di balik itu adalah dalam rangka beramal. Bukan sekedar menjadi koleksi dalam buku-buku kita, catatan-catatan kita. Bukan sekedar menjadi koleksi dalam komputer-komputer kita untuk disebarkan faedahnya ke sana dan kemari. Lah. Bukan itu yang dimaksudkan. Bukan semata-mata kata Syekh, la yata'allamul ilma li mujarradil ma'rifah. Dia tidak mempelajari ilmu sekedar untuk tahu saja. Atau dikatakan dia seorang alim. Atau agar dia dipuji dan disanjung manusia. Atau agar kemudian kedudukannya menjadi tinggi di tengah-tengah masyarakatnya. Ini semua adalah tujuan-tujuan dunia. Tujuan-tujuan dunia yang sangat rendah. Maka barang siapa yang kemudian tujuannya belajar ilmu agama dengan tujuan-tujuan ini tadi, maka dia akan termasuk dari golongan yang pertama kali yang akan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala sungkurkan ke dalam an-nar wal-iyadu billah. Karena orang-orang yang paling pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala akan lemparkan mereka ke dalam jahannam, qabla abadatil awsan, sebelum para penyembah berhala. Sebelum para penyembah berhala adalah tiga jenis manusia. Yaitu seorang mujahid, seorang mutasaddiq, dan seorang muta'allim. Seorang mujahid yang dia berjihad kemudian terbunuh, maka dia akan datang di yaumul qiyamah. Maka Allah Jalla subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya, mada amilta, apa yang sudah kamu kerjakan ketika di dunia? Fayaqulu ya Rabb, jahadtu fika hatta qutiltu. Aku berjihad di jalanmu ya Allah hingga aku terbunuh di medan perang. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, kazabta, kamu dusta. Naam, bahkan engkau berperang, kata Allah subhanahu wa ta'ala, agar engkau dikatakan sebagai seorang pejuang, agar engkau dikatakan sebagai seorang pemberani. Dan sudah dikatakan hal itu tentang dirimu. Kamu sudah disebut-sebut di tengah manusia sebagai seorang mujahid, sebagai seorang pemberani, sebagai seorang pahlawan. Naam. Tetapi kamu yang diharapkan adalah untuk niatan itu tadi. Summa yushabu ilan nar, kemudian dia pun dilemparkan ke dalam an-nar wal-iyadu billah. Lalu kemudian didatangkan seorang mutasaddiq, seorang yang senantiasa bersedekah. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, madza amilta, apa yang sudah kamu kerjakan di dunia? Fayaqul, maka dia menyatakan, ma taraktu min sabilin tuhibbul infaqa fihi illa anfaqtu fihi. Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan pun yang engkau sukai berinfak padanya ya Allah, kecuali aku meninfakkan hartaku di jalannya atau padanya. Fayaqulullah, maka Allah menyatakan, kadzabta, kamu dusta, walakinnaka tasaddaqta liyuqal huwa jawad. Bahkan engkau bersedekah agar kamu dikatakan sebagai seorang dermawan, wa qad qila, dan sudah dikatakan engkau seorang dermawan. Naam. Summa yushabu ilan nar, lalu kemudian dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Lalu didatangkan orang yang ketiga, seorang alim. Maka dikatakan kepadanya, madza amilta, apa yang sudah kamu kerjakan di dunia? Maka dia menyatakan, ya Allah, aku telah belajar ilmu, kemudian aku ajarkan kepada manusia. Naam, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, engkau dusta. Bahkan engkau belajar ilmu dan mengajarkan ilmu agar engkau dikatakan sebagai seorang alim. Dan telah dikatakan hal itu tentang dirimu, engkau seorang alim. Maka dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Wal'iyadu billahi jalla wa'ala. Naam. Dia didahulukan. Qabla 'ibadil awthan. Diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Sebelum para penyembah berhala. Sehingga mereka menyatakan, kaifa nu'adzabu qabla abadatil awthan. Kenapa kami disiksa, diazab sebelum para penyembah berhala? Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, laisa man ya'lamu kaman la ya'lam. Tidak sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Kalian punya ilmunya, tapi kalian ternyata orang yang juga naam berpaling dari ilmu yang telah kalian ketahui. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Demikianlah betapa pentingnya mempelajari ilmu dengan penuh keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian berupaya untuk mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Disebutkan di satu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermajlis bersama para sahabat beliau alaihi salatu wassalam di masjid beliau. Tatkala beliau menyampaikan hadis kepada para sahabatnya, ada tiga orang yang lewat. Naam. Tiga orang yang datang di saat Rasulullah alaihi salatu wassalam sedang bermajlis. Lantas salah seorang dari mereka, dari tiga orang tadi, datang mendatangi majlis ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian duduk di halaqah tersebut karena ingin mendapatkan ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun orang yang kedua, dia malu. Malu untuk pergi, akhirnya dia pun duduk di bagian belakang. Sementara orang yang ketiga, na'am a'rada wa kharaja, dia berpaling kemudian keluar. Pergi meninggalkan majlisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, ala ukhbirukum bi khabari salata. Maukah aku kabarkan kepada kalian kabar tentang tiga orang tadi? Naam. Qalu bala ya Rasulullah, mereka menyatakan, tentu ya Rasul, kami mau. Maka Rasulullah menyatakan, amma ahaduhum faqad awa fa'awahu Allah. Adapun salah seorang dari mereka, naam, maka dia berlindung, yakni datang mendatangi majlis ilmunya Nabi alaihi salatu wassalam, maka Allah pun melindungi dia. والثاني استحيا فاستحيا الله من. Adapun orang yang kedua dia malu, maka Allah Subhanahu wa taala pun malu kepada dia. والثالث, adapun orang yang ketiga a'rada, dia berpaling dan pergi, fa'arada Allah anhu, maka Allah Subhanahu wa taala pun berpaling dari dia. Tinggal kita menyesuaikan, ingin pilih yang mana. Apakah kita termasuk orang-orang yang malu-malu untuk mendatangi majalisul ilm, yang dengan itu akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala malu kepada kita? Ataukah kita seseorang yang begitu sangat merindukan setiap majalisul ilm? Naam, merindukan setiap majalisul ilm, dan tidak peduli dia untuk kemudian ada istilah dia akan semangat kalau yang mengajar asatidzah kibar. Tapi kalau yang mengisi sekelas Abu Ja'far, Abu Saleh, lah, kelihatannya saya lebih dulu kenal salafi daripada mereka. Fabarakallahu fikum al-a'immah rahimahumullahu ta'ala adalah orang-orang yang mereka betapa sangat menghargai ilmu. Kalaupun seandainya antum memiliki ilmu yang lebih banyak daripada orang-orang tadi, yang antum merasa lebih dulu kesalafiahannya, lebih banyak hafalannya, mungkin barangkali Allah Subhanahu wa taala berikan barakah kepada ilmu yang telah antum pelajari, yang telah antum dapatkan dan mendapatkan keutamaan bermajlis ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika melihat muridnya, ya, min tullabihi rahimahullah, menyampaikan sesuatu, maka dia akan melihat dan menyaksikannya, memperhatikannya seakan-akan baru pertama kali mendengarnya. Padahal itu ilmu yang beliau ajarkan rahimahullah, dan itu murid-murid beliau. Adakah alasan di antara kita untuk kemudian bermalas-malasan dan meremehkan ilmu agama? Kita katakan semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari perasaan yang seperti itu. Ikhwani fi din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, setelah menyebutkan 10 pembatal dan kita selesai darinya, maka beliau menyatakan di akhir-akhir risalah ini, wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqidi bainal hazil wal jad wal khaif illa al-mukrah, illa al-mukrah. Dan tidak ada perbedaan pada semua pembatal-pembatal ini dari awal sampai akhirnya, dari 1 sampai 10, antara orang yang al-hazil, yang dia bersenda gurau, atau seorang yang bersungguh-sungguh. Dan juga tidak ada perbedaan dengan orang yang khaif, yang takut, kecuali orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan kekufuran atau mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran. Dijelaskan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, qauluhu wa la farqa fi hadhihi an-nawaqid, tidak ada perbedaan pada pembatal-pembatal ini, yakni tidak ada perbedaan pada semua pembatal yang disebutkan antara orang yang bersungguh-sungguh atau antara orang yang bersenda gurau atau orang yang bersungguh-sungguh. Dalilnya adalah, dan ini sudah pernah kita kisahkan, yaitu kisah mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an pada peristiwa sekembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perang Tabuk. Dari perang Tabuk. Lalu kemudian mereka bermajlis, wa yatahaddatsun, dan saling berbincang. Lantas kemudian salah seorang dari mereka menyatakan, untuk bersenda gurau, bercanda dan bermain-main, ma ra'aina mithla qurra'ina haula'i akdzabu al-sinatan wa arghabu butunan wa ajbana 'indal liqa', kami tidak pernah melihat orang-orang seperti ahli qira'ah kami. Mereka itu adalah orang-orang yang lisannya paling pendusta. Mereka adalah orang-orang yang perutnya paling rakus. Dan mereka adalah orang-orang yang paling penakut ketika berjumpa dengan musuh ya'nuna Rasulullah wa ashabahu al-qurra. Yang dia maksudkan, mereka maksudkan adalah Nabi dan para sahabatnya dari kalangan ahli qira'ah, dari kalangan para ulama. Naam. Lantas kemudian, salah seorang yang berbicara, tetapi mereka yang hadir di majlis itu la yunkiruna alih, tidak mengingkari ucapan orang tersebut. Maka berkatalah seorang sahabat yang masih muda, yang bernama Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala an, kazabta walakinnaka munafiqun, kamu dusta, bahkan engkau seorang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan aku kabarkan ucapanmu ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika beliau datang untuk menjumpai Rasul dan untuk mengabarkan ucapan orang tadi yang memperolok-olok, istihza dalam bentuk bersenda gurau, bercanda dan bermain-main, fawajadal qur'ana qad sabaqahu, maka dia mendapati Al-Qur'an sudah mendahului dia. Artinya sebelum dia sampai atau sempat menyampaikan kepada Rasul, Al-Quran sudah lebih dulu datang turun ayatnya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang Allahu Jalla wa Ala menyatakan, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Jika engkau bertanya kepada mereka tentang alasan mereka mengucapkan kalimat istihza itu tadi, yang itu adalah kalimat yang mengakibatkan kekufuran, mereka pasti akan menyatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami hanya sekedar bersenda gurau dan bermain-main saja. Maka Allah menyatakan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah terhadap Allah, ayatnya dan rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum, jangan kalian meminta maaf karena sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, ternyata orang tersebut kemudian datang hendak meminta uzur dan meminta maaf kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasulullah menunaikan perintah Allah. Allahu Jalla wa'ala perintahkan kepada Rasulnya hanya menyatakan kalimat qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Orang itu ketika datang menjumpai Rasul untuk mengemukakan alasannya bahwa dia hanya bersenda gurau, bercanda dan bermain-main saja, Rasulullah telah mengendarai kendaraannya sampai dia pun mengikuti dan bergelantungan pada tali kekang kendaraan Rasul alaihi salatu wassalam. La yaltafitu alaihi au la yaltafitu ilaihi wa la yazidu alaihi. Rasulullah tidak berpaling sedikit pun dan tidak menambah ucapan apapun selain dari mengulang-ulang kalimat dari firman Allah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Padahal aku, kata Abdullah bin Abbas, na'am, melihat sampai-sampai kedua kakinya tersandung-sandung batu, namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan uzur kepada dia. Ikhwani fid din a'azzani Allahu wa iyyakum, sehingga ini menunjukkan kepada kita apa yang disebutkan Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, la farqa bainal hazil wal jad, tidak ada perbedaan antara orang yang bersenda gurau dengan orang yang bersungguh-sungguh. Atau juga wal khaif, orang yang takut, ini juga tidak mendapatkan uzur. Dia mengucapkan kalimat kekufuran atau dia mengamalkan perbuatan kekufuran namun dibangun di atas rasa takut, maka ini tidak diberikan uzur. Kecuali, kata Syekh, illa al-mukrah, orang yang dipaksa. Kecuali orang yang dipaksa. Dan orang yang dipaksa pun boleh bagi dia untuk mengucapkan kalimat kekufuran atau mengamalkan perbuatan kekufuran, ada tiga syaratnya. Ada tiga syaratnya. Syarat yang pertama adalah ayyakuna mukrahan la khaifan. Dia orang yang dipaksa, bukan orang yang takut. Bukan semata-mata karena takut, tapi dipaksa. Nah. Kemudian syarat yang kedua, ayyakuna qalbuhu mutmainnan bil iman. Hatinya masih tetap tenang dan kokoh di atas iman. Dia hanya mengucapkan dengan lisannya dari kalimat kekufuran dalam kondisi hatinya masih meyakini apa yang berbeda dari apa yang dia ucapkan. Bisa difahami? Hatinya masih tetap di atas iman. Dan syarat yang ketiga adalah tujuannya dalam rangka untuk mencegah mudarat yang akan diperbuat kepada dirinya oleh orang kafir, bukan dalam rangka untuk membuat ridha orang kafir tersebut. Bisa dipahami ya? Tujuannya untuk mencegah kemudaratan, bukan dalam rangka agar dia senang. La. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Tiga persyaratan ini benar-benar terwujud secara sempurna pada kisah seorang sahabat yang bernama Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Yakni pada kejadian ketika kaum musyrikin menyiksa sahabat Ammar bin Yasir karena keislaman beliau. Lantas kemudian mereka memaksa beliau dan mengancam dengan ancaman yang benar-benar mereka mampu untuk menunaikannya. Untuk mengucapkan kalimat kekufuran dalam bentuk masabbatu Rasulillah. Mencaci maki Rasul alaihi salatu wassalam. Maka beliau pun mengucapkan kalimat itu. Satu, karena dipaksa. Yang kedua, hatinya masih tetap di atas iman. Dalam hati dia tidak bertujuan untuk mencela dan mencaci maki Rasul, namun dia mengucapkannya dalam rangka menghindarkan diri dari siksaan orang kafir. Dan yang ketiga adalah tujuannya untuk mencegah mudarat atas dirinya, bukan agar mereka senang. Sempat terdengar isu bahwa Ammar bin Yasir telah murtad. Namun beliau pun datang mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan tentang keadaan yang beliau hadapi. Maka Rasulullah bertanya kepada dia, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana engkau mendapati hatimu? Bagaimana kondisi dan keadaan hatimu ketika mengucapkan kalimat itu wahai Ammar? Beliau menyatakan, "Ajiduhu mutmainnan bil iman." Aku mendapati hatiku dalam keadaan tenang di atas iman. Maka Rasulullah menyatakan, in adu fa'ud. Kalau mereka mengulang lagi, menyiksamu lagi kemudian memaksamu mengucapkan kalimat itu tadi, ulangi lagi. Artinya bahwa itu dibenarkan. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun adzim dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa annallaha la yahdi al qaumal kafirin. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, naam, kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya masih tetap di atas iman, maka tidak ada dosa bagi mereka. Akan tetapi siapa yang dadanya lapang dengan kekufuran, maka bagi mereka murka dari Allah dan bagi mereka azab yang sangat besar. Yang demikian itu karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang kafir. Kemudian ikhwani barakallahu fikum, Di sana juga ada persyaratan lain terkait dengan orang yang memaksa kita untuk mengucapkan kalimat kekufuran atau melakukan satu perbuatan kekufuran, ada persyaratan lain juga. Yaitu, satu, bahwa orang yang memaksa kita ini benar-benar mampu untuk mewujudkan apa yang dia ancamkan. Ana ulangi, dia benar-benar mampu mewujudkan apa yang dia ancamkan. Nah, contoh, pedang sudah terhunus. Ayo ucapkan kalimat kufur, jika tidak tak penggal kamu. Ini bisa terwujud. Tapi kalau kemudian ada orang memaksa kita mengucapkan kalimat kekufuran atau menandatangani tanda tangan perjanjian yang padanya mengandung kekufuran, tetapi itu datang dari orang yang mengancam, ya, yang ngancam kita ini kedua kakinya buntung, kedua tangannya buntung. Ayo, kamu tanda tangan. Kalau tidak, tak penggal kamu. Subhanallah, dia yang badannya besar, kekar, takut. Ini saya dipaksa ini. Siapa yang maksa? Ini. Dia sudah gerak-gerak mau begini. Padahal tangannya buntung, kakinya juga buntung. Berarti tidak terwujud paksaan itu. Kemudian syarat yang kedua adalah, bahwa ketika dia memaksa dan mengancam, tidak ada jeda waktunya. Tidak ada jeda waktunya. Sehingga ketika ada jeda waktunya, maka tidak terrealisasikan paksaan itu. Ayo, kamu tanda tangan. Tulis di situ atau tanda tangan di situ, akui bahwasanya Tuhan kita satu, agama kita satu, Nabi kita satu. Tidak ada perbedaan pada diri kita kecuali masalah urusan furu' saja. Kalau tidak, nanti bulan depan tak penggal kamu. Loh, masih bulan depan, tanggal 29. Lah tanggal 28 kamu lari sembunyi. Fabarakallahu fikum, ini harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Fa ikhwan fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, maka ini juga persyaratan-persyaratan yang tidak boleh untuk diremehkan. Sehingga ada orang kemudian sedikit-sedikit, oh, saya dipaksa, saya takut. Lah. Fabarakallahu fikum. Hah? Sudah lebih, subhanallah. Tinggal dua baris. Namun karena sudah tidak ada uzur bagi kita, kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.